Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muttasadin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwana fi din, a'udzubillah. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kembali kajian hadis Jawabul Ahbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima, al-istiqamah, tentang masalah istiqamah. An Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi qala, dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dia berkata, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ini sahabat yang mulia, karena dijadikan sebagai gubernur Taif pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Qultu, ia berkata, ini beliau Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi mengatakan, Qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, Qulli fil Islami qawla la as'alu anhu ahada ba'dak. Sampaikan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Qala kul amantu billah thumma istaqim. Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Pembahasan seputar istiqomah ini sangat dibutuhkan, khususnya di zaman-zaman terakhir yang mana banyak fitnah yang terjadi dengan berbagai macam jenis fitnah. Baik itu fitnah berkaitan dengan harta, yang rata-rata manusia sangat mencintai dan sangat menyenanginya. Banyak menjadi penyebab seorang itu menyimpang dari al-haq, meninggalkan al-haq, tidak istiqomah lagi di atas al-haq karena harta. Ada lagi fitnah berupa al-jah, kedudukan. Saat-saat terbuka pintu untuk menjadi tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat, mulai ramai rebutan menjadi apa ini, pemimpin. Fitnah kedudukan ini juga menyebabkan orang itu meninggalkan al-haq gara-gara ingin menjadi pemimpin, entah pimpinan partai, pimpinan ormas dan lain sebagainya, sampai menghalalkan segala cara, tidak istiqomah lagi. Ada juga fitnah yang lain, fitnah yakni berkaitan dengan rumah tangga. Suami istri. Karena enggak cocok atau cekcok di antara sama suami dan istri menyebabkan mereka yang dulunya semangat untuk mengikuti al-haq menjadi patah semangat dan bahkan hilang semangat dan bahkan waliyadubillah meninggalkan al-haq hanya karena urusan rumah tangganya sudah diketahui oleh umum, yakni rumah tangga yang berantakan. Belum lagi fitnah yang namanya anak-anak. Belum lagi fitnah kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ataupun musuh-musuh dakwah dari kalangan ashabul ahwa wal bidah. Mereka berusaha agar manusia dapat dihalangi dari jalan yang benar. Sudah tenang menjalankan al-haq, diusik-usik. Ya. Nah, ini juga mempengaruhi mereka-mereka yang dhaiful iman. Yang asalnya semangat, jadi tidak semangat. Yang asalnya kenceng mempelajari al-haq, karena ada teror atau makar-makar jahat dari ahlul ahwa wal bidah, mereka juga ikut-ikutan menjadi kendor semangatnya, meninggalkan al-haq. Nah, belum lagi nanti di akhir zaman ada fitnah yang sangat besar, yakni fitnah dengan munculnya dajjal. Dan masih banyak yang lain. Sehingga kajian seputar masalah istiqamah sangat penting, khususnya untuk kita semuanya saat ini di zaman yang di dalamnya penuh dengan apa ini? Fitnah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apa sebetulnya pengertian istiqomah itu? Para ulama banyak menjelaskan tentang masalah istiqomah. Yang mana satu sama lain saling melengkapi. Perbedaan hanya pada istilah-istilah saja. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Imam Qatadah ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yakni dalam surat Hud ayat dalam surat ini surat Fussilat ayat 30 ya surat Fussilat ayat 30 Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini beliau mengatakan ai istaqamu ala ada'il fara'idi. Yakni mereka senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga menjelaskan maksud istiqamah ialah iqtadalu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalik. Mereka senantiasa mentaati Allah baik secara akidah, secara ucapan ataupun secara perbuatan. Wa damu ala dhalik. Dan mereka mempertahankan itu semuanya. Pertahankan terus. Itu namanya istiqomah. Jadi kesimpulannya, istiqomah itu ialah tetap berpegang teguh dengan al-haq, dengan melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, ya, dan dipertahankan sampai mati. Namanya istiqomah. Had, ya. Had. Yang namanya manusia itu kadang semangat, kadang apa ini? Loyo, ya. Kalau suruh untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan sampai mati, tidak melanggar sedikit pun, maka ini adalah merupakan tantangan yang cukup berat. Hanya orang-orang pilihan saja yang mampu untuk istiqomah. Tidak menakut-nakuti. Cuma memang istiqomah ini mudah dilafadzkan, tapi berat untuk diamalkan, ya. Apakah semangat yang loyo, males yang kemudian datang tiba-tiba menyebabkan orang itu dikatakan tidak istiqomah lagi? Lah, tidak. Asalkan kewajiban masih dilaksanakan, asalkan larangan masih ditinggalkan, loyo, malas yang tiba-tiba muncul itu tidak mengurangi keistiqomahan seseorang, asalkan tidak dibiarkan begitu saja, yang akhirnya nanti pelan-pelan, sedikit-sedikit meninggalkan kewajiban, coba-coba melakukan yang dilarang. Nah, kalau sudah itu yang dilakukan, berarti sudah tidak istiqomah lagi. Nah, kadzalika. Ikhwan fillah, na'udzubillah. Oleh sebab itulah Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Iman kepada Allah itu artinya ya mengimani ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, kemudian istiqomah. Kemudian istiqomah. Sekedar mengamalkan sekali, dua kali itu banyak yang bisa. Tapi kalau untuk tetap mengamalkannya, istiqomah sampai mati, nah ini hanya orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk melakukannya. Nah, ingat, tidak mengurangi istiqomah kalau rasa malas atau kejenuhan atau apalagi itu rasa sumpek datang mendadak, ya, dengan catatan tidak sampai meninggalkan kewajiban syariat dan tidak sampai coba-coba melakukan apa ini, pelanggaran-pelanggaran kadzalika. Nah, kemudian bagaimana supaya kita ini bisa tetap istiqomah di atas al-haq? Nah, kita tahu itu perintah. Kita tahu itu harus kita lakukan. Tetapi kalau tidak dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang tepat agar kita istiqomah, orang itu mungkin dalam berjalan, dalam melangkah itu masih apa ini? Belum pasti. Supaya jelas, kita harus tahu cara-cara untuk supaya mendapatkan keistiqomahan. Para ulama menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah ini. Dan pada kesempatan kali ini hanya saya sampaikan 15 cara. Hanya saya sampaikan 15 cara saja. Yang kalau diamalkan itu sudah cukup sebagai langkah untuk mendapatkan keistiqomahan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan 15 cara ini. Yang pertama. Al-iqbal 'alal Qur'an. Al-iqbal 'alal Qur'an. Itu artinya ialah apa? Al-iqbal 'alal Qur'an. Artinya ialah, anggaplah artinya kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Apa yang dimaksud kembali kepada Al-Qur'an? Dijelaskan oleh para ulama tilawatan wa hifdan wa tafsira wa tadabbura. Ya dibaca Quran itu, berusaha menghafalnya, kemudian mempelajari tafsirnya dan merenungkan kandungan isinya. Ini cara yang pertama. Ya, tilawatan wa hifdan wa tafsira wa tadabbura. Rajin membaca Quran, berusaha menghafalkannya, belajar tafsirnya, merenungkan kandungan isinya. Ya, jadi tidak sekedar belajar kemudian ditutup lagi, begitu tidak, tapi benar-benar dipikirkan, direnungkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya itu. Hukum-hukum yang disebutkan di dalamnya. Nah, ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu mereka dikenal dengan generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani. Bukan cuma berlomba untuk baik-baikan membaca Al-Qur'an, terus dapat hadiah, dapat juara tingkat kabupaten, ya, kecamatan kan biasa, kabupaten, kemudian apa? Provinsi, kemudian nasional, kemudian qori internasional. Nah, ya kan? Kalau cuma itu yang tidak dimaksud. Ya. Jadi yang dimaksud tadi itu tilawatan wa hifdzan wa tafsira wa tadabbur. Membaca Quran, berusaha menghafalnya, mempelajari tafsirnya dan merenungkan kandungan isinya. Quran itu 30 juz, ya. Nah. Tapi kalau ini empat-empat cara ini ditempuh, ya. Itu lumayan juga waktu yang dibutuhkan, ya. Nah, enggak bisa sambilan, ya. Nah. Yang namanya al-iqbal al-Qur'an itu berarti konsentrasi penuh dengan Al-Qur'an. Kadzalika para sahabat yang mereka terkenal dengan generasi Qur'ani memiliki keteguhan iman, memiliki istiqomahan yang handal karena mereka mendapat bimbingan dari Rasulullah tentang apa ini, ayat-ayat Al-Qur'an. Sedikit, sedikit, sedikit. Nah, kadzalika. Ini perlu untuk diamalkan. Selanjutnya, yang kedua, iltizamu syar'illahi wal amali shalih. Berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal saleh. Maksudnya, ya diamalkan hasil al-iqbal al-Quran tadi itu. Setelah dibaca, dihafalkan, dipelajari tafsirnya, direnungkan isinya, kita harus iltizam. Apa iltizam itu? Ya berpegang teguh, ya, syariat Allah tadi itu, dan kita beramal soleh, mengamalkan isinya. Nah, katanya orang itu mempelajari Al-Quran, ngerti hukum ini, hukum itu, tapi gak diamalkan, ya, untuk imtihan saja, ujiannya biar lulus begitu, ya. Tapi kalau diamalkan, masya Allah, ini termasuk cara supaya mendapatkan keistiqomahan. Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 66. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi. Seandainya mereka mau mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Nasihat berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lakana khairal lahum, niscaya lebih baik bagi mereka. Wa syaddu tasbita. Wa syaddu tasbita. Dan lebih mantap dalam meraih istiqomah. lebih sabar, lebih teguh di atas al-haq. Nah, kalau mau mengamalkan. Nah, kalau sudah biasa melecehkan taklim ya ikut rutin. Habis itu ya kembali lagi, sudah enggak ada asar sama sekali. Kalau dalam taklim itu dinasihatkan berbagai macam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diamalkan setelah selesai taklim diamalkan ya dengan penuh semangat, keikhlasan sesuai dengan sunnah ya. Ini membantu seseorang untuk istiqomah di atas al-haq. Sebagaimana kalau supaya tidak lupa pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang dipelajari, dia harus banyak praktek. Kalau hanya teori saja, cepat lupa. Nah, lupa itu sudah tanda-tanda tidak istiqomah. Nah, kadzalika. Tapi kalau terus dipraktekkan, itu mudah untuk apa ini? Tetap melaksanakan teori yang didapat. Sebagaimana Al-Quran. Kalau sudah dikuasai dengan baik, dipahami dengan baik, terus terbiasa diamalkan, itu akan mudah melekat dalam sanubari kita semuanya. Kemudian yang ketiga, tadabur, merenungkan kisah-kisah para nabi, mempelajarinya untuk diteladani dan diamalkan. Penting, ya. Jadi jangan baca komik, nah, itu malah tidak istiqomah, itu ya. Baca novel, baca apa itu? Ya, majalah-majalah yang, ya, nggak ada faedahnya ya. Nah, faedahnya mungkin ada sedikit, tapi madharatnya lebih besar, ya. Nah, kadzalika baca kisah-kisah para nabi. Rasulullah saja dalam berdakwah itu kadang-kadang mengalami apa ini, gangguan dan rintangan sampai menyebabkan beliau itu resah, gelisah dan sangat sedih. Hampir saja putus asa. Tapi kalau sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah tentang perjuangan nabi-nabi sebelum beliau, langsung mantap lagi dalam berdakwah. Disebutkan dalam surat Hud ayat 120. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan masing-masing telah kami ceritakan kepada engkau, wahai Nabiku Muhammad, min amba'ir rusul, berupa cerita-cerita, berita-berita para rasul. Manusabitu bihi fu'adak, yang dengan itu kami teguhkan hatimu. Waja'aka fi hadhil haqqu wa mu'idatun wa dzikral mu'minin. Dan kebenaran ini akan selalu engkau bawa ya sebagai nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini penting. Baca kisah-kisah para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dalam mendakwakan tauhid kemudian diancam bakar. Ancamannya bakar. Beliau tetap istiqamah di atas al-haq, tidak kemudian melepaskan dakwah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong beliau, ya. Qulna ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim, tidak membakar Nabi Ibrahim. Kadzalika. Nah, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kalau enggak bisa baca aslinya ya, baca terjemahnya. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak kitab-kitab yang menceritakan kisah-kisah apa ini, teladan, ya, para nabi dan rasul dan orang soleh lainnya, ya. Sebetulnya itu bukan untuk anak-anak saja. Kalau anak-anak itu yang penting senang daripada apa namanya cerita kancil Yuri Timun, gitu. Ya kan? Tapi juga faedahnya banyak untuk mereka, ya. Nah, orang tuanya itu sebetulnya butuh tentang masalah itu. Jangan, wah ini cerita-cerita anak-anak. Jangan begitu. Rasulullah saja membutuhkan berita-berita dan kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya, apalagi kita. Ya. Nah, tentunya untuk diambil ibrahnya. Ya. Di antara kitab yang membahas masalah ini ialah Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Ini juga sudah ada terjemahannya kayaknya, ya. Gitu. Ini bisa dicari kitab itu dan bisa dibaca dengan baik, ya. Nah. Kemudian yang keempat. Ad-du'a. Doa, ya. Doa ini senjata yang paling mantap, ya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta keistiqomahan. Karena kalau Allah sudah memberi keistiqomahan pada diri kita, tidak ada satupun orang yang mampu mengkusur istiqomah itu dari diri kita. Ya, nah semakin menghujam, ya, di sanubari kita. Di antara doa yang biasa kita ketahui tentang masalah ini ialah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku agar tetap di atas agama. Ya. Nah. Dalam Al-Qur'an, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah, karuniakanlah kesabaran pada kami. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan langkah kami dalam menapak al-haq. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam mengalahkan orang-orang kafir. Ini penting sering berdoa. Nah, hati kita ini berubah-ubah, ya. Yang namanya hati itu, ya, menurut bahasa, ya, berubah-ubah. Berarti kalau kita punya hati biasa berubah, ya, mungkin saat ini duduknya di depan, besok nggak kelihatan, besoknya lagi nggak tahu kemana, besok lagi ada informasi fulan menjadi penjahat, seperti berubah-ubah, ya. Nah, bagi mereka yang sudah lama berdakwah, apalagi kalau memperhatikan siapa yang didakwai begitu, itu akan menemukan semacam itu, ya. Saya sendiri, saya pribadi itu melihat sendiri orang-orang yang seperti itu. Masya Allah, ya. Kasihan dan juga gemes begitu, ya. Kok bisa? Memang bisa. Karena hati itu serba bisa untuk berubah. Nah, ya. Padahal itu santri, ya. Belajar. Ya hafal Quran, ya. Nah. Ternyata ketika pulang, ya, udah ngerti lapangan pekerjaan, ya, kumpul sama para pedagang, kumpul sama para petani-petani, ya, saat itu memang petani karet, ya, di luar Jawa sana, ya, karena nggak tahu Karena sudah kumpul-kumpul sama mereka, ternyata sudah kenal yang namanya Dukhon, rokok. Sudah kenal yang namanya Homer. Bayangkan. Padahal semuanya tahu itu Homer itu haram, ya kan? Tapi karena memang pergaulan seperti itu. Jarang tak di akhirnya minum ya. Sudah mulai lupa sholatnya. Oh, mustahil. Saya dikasih khabar hanya bisa mengurus-ngurus dada saja. Duh, kok bisa? Saya ingat, oh iya, memang hati bisa berubah. Nah, itulah sebabnya. Orang itu sangat butuh apa ini? Istiqomah. Dan di antara cara supaya istiqomah ialah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kita keistiqomahan. Yang biasa merubah-rubah hati supaya hati kita ini tetap di atas al-haq. Doa yang sering dibaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan ada yang husnudzon sama dirinya, ya. Wah, saya enggak mungkin saya wah, jauh-jauh, hayhata, jauh-jauh ya. Nah, enggak mungkin saya semacam itu, ya. Mana mungkin? Mana mungkin? Mungkin saja. Masih di dunia itu mungkin. Dunia itu darul bala. Ya. Negeri ujian, cobaan. Ya. Nah, selama masih hidup di dunia, berarti masih ada ujian yang menanti kita. Mungkin sekarang tidak. Besok tidak, ya lusa. Dan tahun-tahun yang akan datang juga ada. Ya. Nah, tapi jangan mengharap diuji oleh Allah. Tapi kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus apa ini? Sabar dan istiqamah di atas al-haq. Nah, yang kelima, zikrullah. Kita harus sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalika. Nah, berzikir kepada Allah itu diantaranya dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Namanya majelis zikir ya ini. Halaqah ilmu itu, halaqah zikir. Karena di situ nama Allah disebut, ajaran Allah disebut. Jadi orang itu ingat Allah. Termasuk juga zikir-zikir yang disyariatkan. Ya. Setiap pada sholat dibaca zikir pada sholat, ya. Nah. Zikir pagi dan sore dibaca. Nah, kadzalika. Ini membuat orang itu tetap istiqomah. Tapi kalau yang disebut-sebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setiap hari nyebut duit begitu ya. Ini bikin orang apa ini? Tidak istiqomah. Ya memang semuanya orang butuh duit, cuma enggak usah disebut terlalu banyak, ya. Naam, begitu saja. Adalika. Disebutnya dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 45. Nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasukan jihad ketika menghadapi orang kafir. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan. Jika kalian berjumpa dengan kelompok musuh. Fathbutu. Wadhkuru waha katsiran. Maka kokohkan langkah kalian. Istiqomahlah. Dan banyak-banyak zikir kepada Allah. Di sini, zikir kepada Allah itu membuat orang itu tenang dan bisa istiqomah. Apalagi lihat musuh di depan. Ya, untuk tetap melawan, untuk perang, berjihad, melawan orang-orang kafir. yang resikonya mati. Ternyata dengan zikir kepada Allah, hati jadi tenang, bisa kuat mentalnya. Kadzalika. Kalau sedang ada masalah, ingatlah Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Banyak sekali caranya. Di antaranya, datanglah ke halaqah-halaqah ilmu. Ya, bacalah ayat-ayat Allah. Ya, nah. Agar selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika ada masalah banyak, malah menjauhi majelis ilmu. Nah, kalau majelis ilmu, yang di situ malaikat menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ditinggalkan. Tentu pilihannya ialah majelis apa? Majelis syaitan. Nah, kalau sudah pilihannya majelis syaitan, ya sudah, syaitan itulah musuh kita yang selalu membuat kita tidak istiqomah. Ya. Entah itu minum sama teman, ya, minum khamr, ya. Stres ini punya. Atau menghisap ganja, ya. Narkotik, ya. Katanya pergi ke surga. Jadi mereka-mereka itu punya impian untuk ke surga juga. Caranya, nah itu menghisap ganja, narkotik, gitu ya. Secara cepat menikmati surga. Oh, ya. Itu simbolnya, kaos-kaos mereka itu gitu ya. Ya, menikmati surga. Oh. Ternyata kabarnya apa coba? Itu orang tinggal tulangnya mungkin, kayak jarum suntik gitu. Menunjukkan mereka itu ketika banyak masalah larinya tidak mengingat Allah, tapi apa yang larinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak istiqomah lagi di atas al-haq wal iyadu billah. Nah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina oleh Imra'atul Aziz yang punya kedudukan, ia punya kecantikan yang luar biasa, ya. Nabi Yusuf hanya bilang, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Nama Allah yang disebut, langsung. Nah, mantap. Tidak mau meninggalkan al-haq dengan memenuhi godaan wanita yang punya kedudukan dan cantik tadi. Tetap menjaga baik istiqomah. Nah, kalau kita digoda seperti itu, ucapkan ma'adallah, ya, aku berlindung pada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan digoda malah goda. Wah, kalau yang itu yang dilakukan berbahaya, ya. Nah, jangankan yang masih bujangan, yang sudah beristri saja digoda, balas goda, nah, sudah hilang istiqomah Anda. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Nah, ini ada kisah tentang orang yang ketika menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika zikrullah keluar dari lisannya, menyebabkan dia mempertahankan istiqomahnya. Ini ada kisah nyata di zaman Al-Hasan Al-Basri. Rahmahullah. Saya ceritakan, diambil ibrahnya. Sisi zikruahnya, ya. Bukan sisi yang lainnya, ya. Nah, saya tahu, banyak yang masih bujangan di sini. Di zaman Al-Hasan Al-Basri, kata Al-Hasan Al-Basri, ini ada bintang pelacur. Pelacur tapi bintangnya, ya. Nah, bunga desa, bunga pelacur. Nah, jadi elit ini, ya. Mahal tarifnya, karena cantik dan memuaskan pelayanannya. zaman Al-Hasan Al-Basri. Sampai hampir orang itu kalau sudah melihat pelacur ini, sekali lihat saja sudah merinding dia. Hartanya bisa habis untuk bisa menikmati jasanya pelacur tadi. Saking apa ini? Cantik. Nah, saat itu ada seorang muda yang gak punya uang. Gak punya uang. Ketika melihat wajah pelacur tadi, itu langsung punya azam, tekad bulat untuk bekerja keras. Bagaimana caranya supaya dapat uang sehingga bisa membayar tarif yang tinggi itu. Saking kepinginnya. Nah, akhirnya bekerja keras siang dan malam untuk itu, ya. Nah, pemuda yang polos sih. Apa adanya dia, ya, kepingin, nah, berjuang keras untuk mendapatkan itu. Bukan bekerja keras siang dan malam untuk menikah, tidak, ya untuk itu saja. Ya, nah, saking gimananya. Akhirnya, dia dapat mengumpulkan harta yang ditarifkan itu. Setelah dikumpulkan, dia langsung mendatangi tempatnya pelacur. Jadi langsung ketika melihat pelacur, dan lupa diri dia. Tapi ketika akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu langsung teringat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astagfirullah. Allah. Aku berdoa kepada Allah. Ketika menyebut nama Allah itu langsung merinding, gemetar dia. Akhirnya ditinggalkan. Pelacur itu. Uang yang dibayarkan itu suruh ngambil-ngambil. Langsung keluar. Kata pelacurnya, kenapa? Uang yang lain saja mengejar-ngejar aku. Kamu juga begitu bekerja siang malam sampai susah payah supaya bisa sama aku. Ketika dapat, kamu kok malah meninggalkan aku? Saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Langsung keluar. Pelacurnya tadi, alhamdulillah, dengan kejadian itu dia juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia langsung bertobat kepada Allah dan meninggalkan pelacurannya. Dan dia juga berazam mencari pelanggan yang satu ini. Dicari. Sampai dapat. Cari sana kemari, tanya sana, tanya sini, akhirnya ditunjukkan oleh salah seorang penduduk rumah yang dimaksud. Setelah dia mengucapkan salam, dibuka sama pelanggannya dulu itu yang takut kepada Allah ketika menyebut nama Allah. Begitu pintu dibuka, melihat wajah pelacur semacam itu yang dulu pernah didatanginya, langsung mati. Mati mendadak. Langsung mati mendadak. Maka pelacur ini pun menyesal. Kok mati? Ya. Padahal dia berusaha supaya bisa bertemu orang ini dan ingin dinikahi orang ini. Nah, maka dia sebagai tanda cintanya kepada pelanggan yang satu ini, ya. Dia sama-sama sudah enggak melacur, ya. Nah, dapat obat dua-duanya, akhirnya minta informasi tentang family orang ini masih ada enggak? Ditunjukkan family orang ini, kemudian dia menawarkan dirinya, nikahilah aku karena aku sangat cinta kepada saudaramu tadi itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menikah dengan cara yang sah, tapi dengan saudaranya korban yang tewas itu, ya. Nah, ini contoh istiqomah di atas al-haq dengan berzikir kepada Allah. Ingat Allah di saat ada ujian. Ya, di saat ada ujian. Mungkin sekarang ini enggak ada apa-apa, kita biasa, subhanallah, astagfirullah, masya Allah, begitu. Tapi kalau saat-saat yang penting, nah itu akan tahu kita ini bisa menyebut lafaz Allah ataukah lisan kita ini terkunci, gak bisa ngomong apa-apa, ya ngilah saja, atau gimana lah yang lain. Nah itu nanti akan tahu di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Taib, ini cara yang kelima. Kemudian cara yang keenam. Al-khirsu ala ayyasulqal muslim tariqan sahiha. Semangat untuk menempuh jalan yang benar, yakni jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi semangat untuk meniti dan menempuh jalan Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansurah, as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, adalika, jangan hanya mencicipi mukanya saja, ya. Apa mencicipi mukanya itu? Itu pinjam kamis dan jubahnya, ya. Nah, pinjam imamahnya saja, ya. Oh, ternyata keyakinannya khawarij. Ternyata amalannya sufi, ya. Ya. Dan lain sebagainya. Ternyata dia pinjam cuma mukanya saja. Ya tadi itu penampilan tuhannya saja yang dipinjam. Jangan sampai demikian, ya. Karena terbukti ikhwanabuddin a'azzakum wa, orang itu kalau sudah masuk ke dalam jalan yang benar, jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, jalannya salafus salih, jalannya al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, itu tidak akan keluar dari jalan itu karena benci dengan jalan itu. Keluar itu paling-paling karena ada perkara dengan teman pribadi saja, atau karena mengikuti apa ini? Hawa nafsu. Lain kalau mengikuti jalan-jalan al-awa al-bidak yang lain, benci jalannya, ya. Bahkan ada yang orang itu secara kenyataan melanggar prinsip-prinsip Ahlussunnah, tapi dia itu masih ngotot mengaku, saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, aku ini salafi. Gitu. Ya kan? Nah, karena saking semangatnya, saking mantapnya dengan jalan yang benar. Coba kalau dia itu masuk khawarij begitu, setelah tahu al-haq, dia akan benci dengan jalannya khawarij. Bukan semata-mata fasilitasnya yang kurang dan sebagainya, tidak, ya. Nah, tapi kalau sudah masuk Ahlussunnah wal Jamaah, jalan yang benar yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dia akan senang dia dan tidak akan keluar dengan sebab benci dengan jalan itu. Makanya kita harus bersemangat untuk menempuh jalan ini, ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, at-tarbiyah as-sahihah. Adanya pendidikan yang benar. Jadi seorang itu akan istiqomah bila dididik, dibimbing yang baik, yang benar. Kalau pendidikan dan bimbingannya salah, ya enggak istiqomah. Ya, pun sudah salah. Salah metode pendidikan, ya. Nah, paham ya? Jadi harus ada istilah tarbiyah as-sahihah. Orang itu gak bisa dibiarkan begitu saja. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah langsung jadi. Enggak. Butuh tarbiyah yang benar, yang baik. Yang menghasilkan generasi-generasi yang handal. Oh, yang ditarbiyah dengan cara yang baik saja belum tentu istiqomah di atas al-haq, apalagi yang tidak mendapatkan tarbiyah yang benar. Contoh, anak kita misalkan, yang masih polos, yang masih bersih, bagaikan kertas putih, belum ada coretannya. Ya. Ini kalau kita masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang benar, manhajnya benar, metodenya benar, sisi pendidikan dan juga muatan-muatan pendidikannya tidak ada penyimpangan di dalamnya, ini saja belum bisa menjamin anak ini istiqomah di atas Al-Haq. Ya, sekalipun ini yang harus kita lakukan sebagai usaha untuk mendapatkan apa ini? Keistiqomah. Ya, bagaimana kalau anak kita yang polos tadi kemudian dicoret dengan pelajaran-pelajaran maksiat, pelajaran-pelajaran bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Ya sudah, dengan itu saja sudah cukup sebagai bukti tidak istiqomah. Bagaimana kalau sampai lulus nanti ini sarjana-sarjana yang tidak istiqomah? Kadalina. Adakah orang yang didik dengan pendidikan yang salah yang istiqomah? Jawabannya tidak ada. Didik dengan pendidikan yang salah jadi orang yang benar itu mustahil. Saya dulu memang pernah Ustaz mondok di tempat Abdul Awal Bidah, tapi sekarang saya ngerti salah. Anda benar itu karena meninggalkan itu, bukan tetap mengamalkan apa yang Anda lakukan dulu, ya. Nah, berarti kalian dapat tarbiyah baru, ya. Nah, itu yang dianggap tarbiyah yang baru, yang benar itu yang menyebabkan Anda istiqomah. Tapi kalau Anda tetap pada tarbiyah yang lama, meneruskan dan mengamalkan tarbiyah yang lama, yang salah, ya sudah salah, sudah enggak istiqomah. Ya, nah, kadzalika. Ini penting. Ya, adanya tarbiyah. Kemudian yang ke-8, astiqoh bitariq. Percaya penuh dengan cara dan jalan yang ditempuh. Kalau sudah yakin, jalannya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling benar, karena memang mutlak contoh Rasulullah dan para sahabatnya, maka harus percaya 100%, jangan separuh-separuh, jangan ragu. Karena orang yang ragu itu sudah tanda-tanda tidak istiqomah. Saya ragu, ya. Ahlussunnah wal Jamaah ini benar apa salah, ya. Saya ragu. Ini tanda-tanda tidak istiqomah. Ya, tapi kalau dia percaya 100% bahwasanya jalan yang sedang ditempuh ini jalannya Ahlussunnah wal Jamaah itu benar, yakin begitu, itu termasuk motivasi yang terbesar untuk tetap istiqomah. Nah, ada adik. Kemudian yang ke-9. Ad-da'wa ila Allah azza wa jalla. Di antara cara supaya istiqomah itu mengikut sertakan diri kita dalam dakwah ila Allah. Ikut terjun dalam berdakwah sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ilmu yang dipahami dan dimengerti. Ya, tidak pasif, tapi apa ini? Aktif ikut berdakwah. Kalau enggak bisa tampil memberi nasihat kepada teman-temannya, ya paling tidaklah ngajak-ngajak temannya supaya mendengar sama-sama nasihat-nasihat yang baik tentang agama. Itu membantu orang itu tetap istiqomah, ya. Nah, orang pasif itu kan enggak enak, ya. Kalau aktif, ngajak-ngajak yang baik, nah itu tambah mantap, ya. Apalagi kalau yang ngajak bosan atau jenuh atau delewer gitu, ya. Maka yang diajak akan nasihati lu. Antum dulu yang ngajak saya untuk ikut di khalaq-khalaq ilmu. Sekarang kok antum bolosan, ya. Mana saja antum itu, ya. Nah, oh ya Allah. Saling mengingatkan. Sama-sama apa yang terjun dalam medan dakwah. Jadi dakwah ini bukan tugasnya 1-2 orang. Tapi semuanya punya kewajiban berdakwah sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing dan kemampuan masing-masing. Ya? Nah. Adalika. Kalau kita lihat orang-orang yang enggak ngerti agama di sekitar kita itu banyak sekali ya. Satu orang ngajak 10. Nah, kalau sini 100, 10 kali 100 1000 ya. Sudah enggak muat masjidnya. Itu termasuk cara supaya istiqomah itu ikut serta dalam berdakwah. Memikirkan perjalanan dakwah juga harus ya. Nah, dari enggak cuma jadi apa ini penonton atau pendengar budiman ya, enak-enakan sendiri tidak, ikut terjun merasakan pahit manisnya perjuangan dakwah ya. Kata tadi kemudian al-bahthu 'anil ulama was-salihin wad-du'at al-mu'minin wal-iltifaf haulahum, mencari markas-markasnya ulama wa orang salih para dai yang terpercaya dan beriman dan berkumpul di sekitar mereka. Nah, cari di mana ulama terdekat, di mana markas mereka, di mana dai terdekat, di mana markas mereka, terus berusaha untuk dekat dengan mereka, kumpul bersama mereka di markas-markas dakwah. Itu cara yang masya Allah benar-benar mendatangkan kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di Sahih Al-Albani dalam As-Sahihah, menjelaskan tentang mereka-mereka yang salih, da'i-da'i ilallah, para ulama yang istiqamah di atas al-haq. Inna minan nasi nasan. Sesungguhnya di antara manusia itu ada sekelompok orang. Mafatiha lil khair. Yang menjadi pintu-pintu kebaikan. Maghaliqa lil syar. Yang menjadi penutup kejelekan. Tadi itu para ulama, para saleh, para dai Allah, ya. Nah, kita ini hendaklah mencari mereka, dekat dengan mereka dan berkumpul di tengah-tengah mereka. Ya. Kalau jauh dari mereka, tangga kanan, tangga kiri, pergaulannya rusak, Ustaz. Taklimnya sebulan sekali, Allah Ustaz. Ya. Taklimnya sebulan sekali, fitnahnya itu 24 jam no stop. Mampukah membendung itu? Rasa-rasanya, kalau diteruskan lama-lama, rasa-rasanya gak tahan, kecuali harus toleran, ya kan? Nah, toleran, tambah lama tambah toleran, tambah lama pengen merasakan, lama-lama istiqomahnya hilang. Saya tidak ngancam, tapi ini kenyataan. Seorang yang jauh dari markas dakwah, ya, apalagi sendirian, itu lebih mudah terpancing dengan fitnah. Ya, sebagaimana kalau kambing ya tertinggal dari teman-temannya itu, ya, nah, itu mudah diterkam serigala. Serigala itu ialah syaitan. Ya, paham maksud saya. Cari, kalau sudah punya uang, pengen perumahan, nah daripada dikelilingi perumahan-perumahan Cina, kafir, atau perumahan-perumahan yang mereka itu tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini berbahaya sekali. Paham ya? Maka carilah perumahan-perumahan yang dekat dengan markas-markas dakwah. Ya, di situ bisa saling berta'awun, saling menasihati. Ya, orang enggak akan berani macam-macam. Ya, enggak akan berani macam-macam berbuat yang tidak baik. Kenapa? Karena berada di markas dakwah. Banyak mata yang melototi. Ada yang enggak benar sedikit. Ta'al ya akhi, ittaqillah. apa gitu ya. Nah, tapi kalau jauh dari markas dakwah, berbuat macam-macam, siapa yang negur? Wong sama-sama seperti itu semua. Ya kan? Nah, ini termasuk cara untuk istiqomah. Taib. Kemudian yang ke-11. At-thiqah binasrillah wa anal mustaqbal al-Islam. Percaya sepenuhnya dengan pertolongan Allah dan percaya bahwasanya masa depan ini milik Islam. Sekalipun diusir sana, diusir sini, ya taklimnya ganti tempat sana, ganti tempat sini, ya. Jangan pesimis. Biasa, ya. Sudah biasa. Ya. Nah, sudah biasa. Alhamdulillah masih banyak tempat, ya. Nah, belum pernah taklim kemudian di pinggir-pinggir jalan, ya. Nah, ya kan? Masih banyak tempat, kalau ada kipas anginnya, keramikan, Masya Allah, ya. Wadah akuannya, dan sebagainya, Masya Allah, masih bersyukur. Ya kan? Harus percaya sepenuhnya bahwasanya Allah akan menolong mereka-mereka yang memperjuangkan agamanya. Dan harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya masa depan milik Islam. Islam itu akan menang. Islam itu akan jaya bila kita mau menolong dan membela kepada Allah dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Ini maksudnya ditekankan, ya, supaya kita tidak pesimis. Orang yang pesimis itu biasanya mudah tidak istiqomah. Waduh, saya nggak boleh taklim lagi di situ. Gimana ini? Jauh. Gimana? Nggak usah taklim lah. Jauh, jangan istiqomah. Enggak. Ya. Kan begitu, pesimis, ya kan? Gak usah pesimis. Bisa jadi diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sabar dan istiqomah. Baik, yang ke-12. Ma'rifatu haqiqatil batil wa adamil i'tirar bih. Mengetahui hakikat kebatilan dan tidak tertipu dengan kebatilan. Artinya kita harus mempelajari mana sajakah perkara-perkara yang batil, yang mungkar, supaya kita ini tidak tertipu dengannya. Bukan dipelajari untuk diamalkan, dipelajari untuk dijauhi. Ya, nah ini boleh enggak? Ini boleh enggak dipelajari? Apa saja sih kemaksiatan itu? Apa saja sih perkara yang diharamkan? Apa saja sih kebatilan? Apa saja itu kemungkaran, apa saja itu kebid'ahan, semuanya dipelajari dengan baik supaya kita tidak tertipu dengannya, supaya kita bisa menjauhinya. Dan kalau nggak ngerti, biasanya dia melakukan dalam kondisi tidak sadar. Ketika diingatkan, perbuatannya sudah disenangi, dia sulit melepaskan. Nah ini tanda tidak istiqomah. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian yang ke-13. Istijma'ul akhlaq al-mu'inah ala tsabat. Berusaha menghimpun akhlak-akhlak yang bisa membantu untuk istiqomah. Jadi kita mempelajari bab akhlak yang paling bisa membantu kita agar istiqomah. Di antaranya as-sabr, kesabaran. Belajar apa itu kesabaran, jenis-jenis kesabaran, ya. Nah, kemudian apalagi itu selain kesabaran yang bisa membantu kita istiqomah? Al-afu, ya. Nah, memaafkan kesalahan orang, ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini membantu juga. Kemudian yang ke-14, wasiatur rajulis salih. Minta nasihat kepada orang-orang salih yang terpercaya agamanya. Nah, nasihat karena punya masalah. Jangan minta nasihat kepada teman-teman yang mas gak gagaruan, ya walaupun itu teman angkatan sederajat, jangan malah dia nunjukkan yang gak baik, ya. Minta nasihat aja kepada orang soleh yang terpercaya agamanya, yang berilmu. Minta nasihatnya, minta sarannya, minta bimbingannya, ya. Ini bisa membantu orang istiqomah. Dan yang terakhir, at-ta'ammul fi na'imil jannah wa 'adzabin nar wa tadhakkuril maut. Merenungkan nikmat-nikmat yang ada di surga. Merenungkan tentang adab neraka dan selalu mengingat kematian. Ini membantu orang istiqomah, ya. Belajar al-jannah wa nar pada kitab al-jannah wa nar. Ayat al-Asqar. Ada juga Hadil Arwah ila Biladil Lafrah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya. Naam. Dan juga banyak sekali yang lainnya. Dan juga mengingat mati. Ini sangat membantu orang untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 15 cara, ikhwan fillah a'azzakumullah, apabila kita laksanakan dengan baik, insyaallah kita akan mendapatkan keistiqomah. Dan orang itu kalau istiqomah, maka sederet keutamaan-keutamaan istiqomah akan didapatkannya. Di antaranya, yang pertama, akan dilapangkan rezekinya. Rezekinya dibikin lapang. Tahu, lapangnya rezeki. Bikin lancar usahanya, bikin gampang urusannya dalam masalah-masalah dunia, ya. Nah, seperti dalam surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaq. Ya. Seandainya mereka mau istiqamah di atas jalan yang benar, la asqaynahum ma'an ghadaq. Kami akan menurunkan kepada mereka air yang deras. Air hujan yang membuat sawah-sawah subur. Kalau subur bisa panen, kalau panen bisa untung besar, ya. Nah, baik. Kemudian diantaranya juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan mati husnul khatimah. Nah, sebagaimana surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami ya Allah, kemudian mereka mau istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka ketika akan mati untuk memberi kabar gembira. Kalian jangan sedih wahai orang yang istiqamah. Jangan takut, jangan sedih, wahai orang istiqomah. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Bergembiralah, karena kalian akan mendapatkan surganya Allah yang dijanjikan kepada kalian. Ini kalau istiqomah. Taib, ini sudah cukup keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi, ya. Belum lagi yang lain, ya. Istiqomah juga menyebabkan orang ini selamat dari azab kubur dan juga yang lain. Masih banyak keutamaan-keutamaan istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.